Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakake, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bermajlis di tempat ini, menunaikan salah satu kewajiban yang Allah limpahkan atau wajibkan kepada kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Ada sebuah ayat yang mari kita telaah bersama, dan tidak boleh ayat ini kita lupakan, yaitu ayat yang setiap hari kita baca di dalam sholat kita. Firman Allah Azza wa Jal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini adalah janji kita kepada Allah. Janji kepada Allah yang selalu kita baca dalam hari-hari kita paling tidak 17 kali. Mengatakan di hadapan Allah, membaca ayat ini, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Yani bukan kepada yang lain. Karena untuk inilah kita hidup. Untuk inilah kita diciptakan. Sama dengan makna firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sama maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan ayat Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat inilah yang insya Allah akan kita baca beberapa hari ini. Kita telaah, kita dalami ayat ini insya Allah ta'ala. Kita akan mengambil salah satu bagian dari ayat ini pada kesempatan pagi hari ini. Dari ayat ini bisa diambil suatu faedah, bahwasanya letak kebahagiaan manusia dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak adalah ketika dia bisa beribadah kepada Allah. Karena untuk inilah kita diciptakan. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta benda, bukan untuk membangun rumah setinggi-tingginya. Boleh kita memiliki harta, boleh kita memiliki rumah yang indah, namun bukan itu tujuan hidup kita. Semua orang sadar itu akan ditinggalkan. Semua orang yakin dia tidak akan memiliki selamanya. Ketika keranda dibawa oleh orang-orang yang masih hidup, mengangkat jasad kita, tidak ada satupun harta yang kita bawa. Semua orang meyakini itu. Karena memang bukan ini tujuan kita hidup. Tetapi tujuan hidup kita adalah ibadatullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan saya, kebahagiaan panjenengan sedaya nggih wonten ing ibadah dumateng Allah. Menawi kula panjenengan sami saestu anggenipun ibadah dumateng Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau panjenengan ditanya, saya ditanya, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Jawabannya para nabi lan rasul. Para nabi lan rasul. Termasuk tentunya yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bahagia. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Ibrahim, Ismail. Mereka semua adalah orang-orang yang paling bahagia. Limadha, kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Tidak ada sedikit pun ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah. Ya. Demikianlah orang yang paling bahagia. Nabi kita bukan orang yang memiliki rumah yang besar, tinggi, tidak. Bahkan disebutkan. Dan barang siapa yang pernah pergi ke Madinah, dia akan melihat makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberi pagar. Aslinya rumah beliau adalah sebuah kamar yang kecil. Bahkan Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau angkat tangan beliau ke atas menyentuh atapnya rumah Rasul. Kita bisa bayangkan bagaimana rumahnya Rasul SAW. Saya yakin rumah kita lebih besar daripada rumahnya siapa? Rasul. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bahagia, kita semuanya atau Rasul SAW? Tidak bisa dibandingkan. Beliau orang yang paling bahagia. Limadha? Kenapa? Karena beliau orang yang telah beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Maka yakinlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barang siapa yang mencari kebahagiaan di luar ibadah kepada Allah, mustahil akan mencapai kebahagiaan itu. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, kita sering mendengar khatib, penceramah membacakan hadis Nabi SAW, lissa'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Kebahagiaan ketika berbuka, bahagia, senang, remen. Nggih napaten? Bukan hanya kita atau bukan hanya anak kecil yang suka ketika buka puasa. Kita pun orang-orang yang dewasa senang ketika mendekati waktu buka bersama atau waktu buka. Karena kita telah menyelesaikan ibadah kepada Allah. Dan karena kita bisa menikmati lagi apa yang tadinya tidak boleh kita makan, tadinya tidak boleh kita minum. Lebih dari itu, kebahagiaan yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Dan kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang berpuasa, yakni orang yang beribadah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di mana? Di akhirat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya akan sebutkan dua contoh lagi, mudah-mudahan bisa kita ingat contoh ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang beriman yang selalu beribadah kepada Allah, ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabamu, nabimu, akan menjawab pertanyaan ini. Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dini Islam, agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan nabi kawula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika seorang mukmin jawab pertanyaan menika, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian dibukakan kuburan sejauh mata memandang, diterangi oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dibukakan pintu menuju surga, merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa di alam barzakh sendiri ketika itu. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang rupawan, wajahnya demikian tampan, wajahnya demikian membuat orang suka, menemani dia di alam barzah. Sang mukmin bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau, wajahmu wajah yang demikian membahagiakan, menyenangkan, siapa engkau? Kemudian dia menjawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalan solehmu. Ternyata orang ini adalah amal soleh. Sholatnya orang ini, puasanya orang ini, hajinya orang ini, tilawatul Qur'annya orang ini, Allah rubah dalam bentuk manusia, menemani dia di alam barzakh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Amalan yang tadinya sifatnya abstrak, kemudian Allah rubah dalam bentuk manusia. Allahu ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Inilah salah satu contoh bahwasanya yang akan menemani kita di alam barzah adalah ibadah kita. Di dunia kita bahagia dengan ibadah, di alam barzah kita bahagia dengan ibadah, dan nanti di akhirat pun kita bahagia dengan ibadah. Maka janganlah kita lupa tujuan hidup ini. Janganlah seperti Qarun yang dia lupa tujuan hidup itu. Dia telah mengumpulkan dunia demikian banyak, sampai Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas bagaimana kekayaan Qarun yang demikian banyak. Kunci-kunci, gudang-gudang yang digunakan untuk menyimpan hartanya tidak bisa diangkat oleh banyak orang. Kuncinya, belum lagi isinya. Tapi ketika dia lupa dengan tujuan hidup, ketika dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, Allah binasakan dia, Allah hinakan dia, Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya dan keluarganya, menjadi kisah dan cerita yang selalu dibaca oleh kaum mukminin. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Faedah pertama dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faedah yang jangan kita lupakan bahwasanya kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan kita di alam barzakh, kebahagiaan kita nanti di alam akhirat, terletak dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berlomba untuk beribadah kepada Allah, dan marilah kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah membantu kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk aku bisa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.